Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita telaah atau kita kembali kita baca dan kita telaah kitab Al-Isbah fi bayan manhaj salaf fi tarbiyati wal islah. Sebelum kita lanjutkan, ada sedikit koreksi berkaitan dengan terjemah kosakata di halaman 154 baris kedua dari bawah. Ada kata al-irda min mafsadatil irda. Irda makna yang tepat diam atau sabar dan atau memaafkan. Ya, kemudian kita lanjutkan. Ya, masih kutipan perkataan Ibnu Taimiyah di Majmu' Fatawa, atau masih kutipan, karena ini kutipan dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Majmu' Fatawa. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, wa amal ghulabah, adapun kemenangan, fa inna Allah ta'ala, maka sunya Allah ta'ala terkadang memberikan kemenangan, yudilu, memberikan kemenangan kepada orang-orang kafir atas orang-orang yang beriman. Taratan terkadang. Sebagaimana Allah yudilul mu'minin, memenangkan orang-orang yang beriman atas orang-orang kafir. Kama kana yakunu li ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sama persis bagaimana keadaan para sahabat bersama musuh mereka, yaitu orang-orang kafir. Akan tetapi al-aqibah lil muttaqin. Akhir yang baik, kesudahan yang baik adalah milik orang-orang yang bertakwa. Karena Allah berfirman, inna lanansuru rusulana walladina amanu fil hayati dunya wa yawma yakumul ashhad. Dan sungguh kami akan memberikan pertolongan kepada para utusan kami dan orang-orang yang beriman di kehidupan dunia. Dan pada hari yakumul ashhad, bangkitnya para saksi, yaitu hari kiamat. Wa idza kana fil muslimina dha'fun, maka jika pada kaum muslimin terdapat kelemahan, sehingga musuh mereka yaitu orang-orang kafirlah yang mustadhiran alaihi, menang atas mereka, maka hal itu tersebut disebabkan karena dosa dan kesalahan kaum muslimin. Boleh jadi dosanya tersebut adalah dalam bentuk ceroboh dalam menunaikan kewajiban, baik kewajiban batiniah, kewajiban berkaitan dengan amal batin ataupun amal lahiriah. Atau boleh jadi karena mereka menerjang, karena mereka berbuat melampaui batas, dengan menerjang batasan-batasan Allah, secara lahiriah ataupun secara batin ataupun secara lahiriah. Kalau ta'ala, Allah ta'ala berfirman, innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'an, innama istazallahum syaitanu bi ba'di ma kasabu. Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antara kalian pada saat bertemunya dua pasukan, yaitu pada saat perang Uhud, innama istazallahum syaitan, maka sungguh setan menggelincirkan mereka. Nah, ini bi ba'di ma kasabu, disebabkan dosa yang mereka lakukan. Maka sebagian kaum muslimin kabur, lari saat berkecamuknya peperangan di perang Uhud. Saat musuh itu bisa nyerang dari belakang, maka Allah katakan, dan ini menjadi sebab kekalahan, Allah katakan bi ba'di ma kasabu, disebabkan dosa yang mereka lakukan. Dan Allah Ta'ala berfirman, masih masalah perang Uhud, awalam ma'asobatku musibatum. Apakah tatkala kalian tertimpa musibah di perang Uhud, kot asabatum mitlaiha, padahal kalian telah menimpakan musibah dua kali lipat, yaitu kepada orang-orang kafir di perang Badar. Karena korban kaum muslimin di perang Uhud ada 70 orang, sedangkan di perang Badar kaum muslimin membunuh 70. tokoh-tokoh orang-orang kafir ditambah menawan 70. Menawan 70 dan membunuh 70. Dan musibah kaum muslimin di perang Uhud, meninggalnya dan tewasnya 70. Maka Allah katakan, qad asabtum mithlaiha. Padahal kalian telah menimpakan musibah kepada orang-orang musyrik, mithlaiha dua kali lipat. Kultum anna hadha, kalian bertanya ketika kalian mendapatkan musibah di perang Uhud, dari manakah musibah ini berasal? Kul huwa min indi anfusikum. Katakanlah bahasanya musibah tersebut disebabkan karena berasal dari diri kalian sendiri, disebabkan karena dosa kalian sendiri. Dan Allah Ta'ala berfirman, wala yansurnallahu mayansuruh, sungguh Allah akan menolong siapa saja yang menolong Allah. Innallaha laqawiyyun aziz, si Allah zat yang maha kuat lagi maha perkasa. Orang-orang yang jika kami berikan kekuasaan kepada mereka di muka bumi, mereka menegakkan sholat, membayar zakat, dan melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, walillahi aqibatul umur, dan milillah Allah ini, akhir dari segala urusan. Sampai sekian kutipan perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang menunjukkan bahasanya kemenangan itu Allah putar, kadang kemenangan Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, dan terkadang Allah berikan kepada orang-orang kafir. Dan kekalahan orang-orang yang beriman, beliau tadi sampaikan, adalah dikarenakan sebab dosa dan kesalahan kaum muslimin. Dan dosa itu ada dua macam, meninggalkan wajib atau menerjang yang haram. Melanggar batas, itu batas-batas halal, batas-batas mubah, dan menuju sehingga masuk kepada daerah yang haram. Kemudian qatnabah Al-Qur'anul Azim, Al-Qur'an telah mengingatkan solusi dari tiga problem. Yang tiga problem ini adalah min a'bami ma yu'anihil alam. Adalah termasuk permasalahan besar, yang termasuk permasalahan yang paling besar yang dialami oleh dunia. Fi jamil ma'murah, di seluruh dunia. Berkaitan dengan orang-orang yang menisbatkan diri kepada Islam. Ya, ketika Al-Quran mengingatkan solusi dari tiga problem ini, tanbihan biha ala ghairiha. Ya, sebagai peringatan untuk problem-problem yang lain. Solusi untuk problem-problem yang lain. Problem kaum muslimin yang pertama adalah kelemahan kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Fil adat wal udat, dalam masalah bilangan jumlah, kuantitas, wal udat dan persenjataan. An muqawamatil kufar, untuk melawan, untuk menghadapi orang-orang kafir. Maka Al-Quranul Azim telah menunjukkan ila halli, solusi dari problem ini yang disampaikan oleh Al-Quran adalah lebih akwa mituruk, metode yang paling lurus dan paling adil atau yang paling tepat. Babayan, maka Al-Quran menjelaskan bahasanya terapi untuk kelemahan kaum muslimin menghadapi orang-orang kafir hanyalah dengan sedikit tawajuh, dengan tulusnya niat menghadap Allah Ta'ala, wa ifradu bita'alluq, dan mengesakan Allah dalam ketergantungan hati, dan kuatnya iman dan kuatnya tawakal kepada Allah, karena Allah adalah zat yang maha perkasa lagi maha kuat lagi maha perkasa, dia kuasa atas segala sesuatu. Faman kana min hizbi, maka siapa saja yang termasuk hizbullah, termasuk golongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia adalah alal haqiqati, benar-benar bagian dari pembela-pembela Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidaklah mungkin dia dikalahkan oleh orang-orang kafir. Meskipun orang-orang kafir itu balaghu minal quwwah ma balaghu, punya kekuatan yang luar biasa. Fa min adillah al-mubayyinah lidzalika, maka di antara dalil yang menjelaskan hal ini, solusi ini, adalah orang-orang kafir tatkala darabu 'alal muslimin, mereka melakukan tekanan kepada kaum muslimin dengan al-hisar al-askari, dengan pengepungan militer yang luar biasa pada saat perang Ahzab, yang disebutkan dalam firman Allah Ta'ala di surat Al-Ahzab ayat yang ke-10 dan 11, "Ija'ukum min fawqikum wa min asfala minkum." Maka ingatlah ketika mereka para musuh datang menyerang kalian dari arah atas dan menyerang kalian dari arah bawah. Maka kaum muslimin tergencet. Atas dan bawah ada serangan musuh. Dari bawah pasukan Ahzab yang berjumlah 10.000 orang yang berasal dari persekutuan suku-suku Arab, bukan hanya Quraisy. Dan dari atas Bani Quraidah yang melakukan pengkhianatan. Maka ada dari Bani Quraidah posisinya di atas, menyerang dari atas, ada Ahzab menyerang dari bawah. Maka ketika itu bagaimanakah keadaan kaum muslimin? Wa idzaqatil absar, maka mata pun tidak bisa memandang dengan jelas karena demikian menakutkannya situasi yang ada. Maka mata pun, pandangan pun menyimpang, tidak bisa memandang dengan fokus karena memandang depan dan belakang, memandang depan ingat belakang, memandang belakang ingat depan, kacau sekali, maka bingung sekali. Wa balaqatil qulubul hanajir, maka seakan-akan jantung itu sudah sampai kongkongan. Karena demikian sesaknya dada. Jantung itu seakan-akan naik sampai kongkongan, mau muntah jantung, bahaya, mati kan. Wa tadhunnuna billahi dhununa, maka muncullah dalam pikiran kalian berbagai macam sangkaan terhadap Allah. Mana pertolongan Allah? Mana bantuan Allah? Meskipun itu baru dalam hati, belum sampai terucap, sudah pikiran sudah macam-macam. Ini musuh di depan, di belakang. Hunalika ibtuliyal mu'minun, maka sungguh pada saat itulah orang-orang yang beriman benar-benar diuji. Wa zulzilu zilzalan sadidan, hati mereka diguncang dengan guncangan yang hebat. Maka ini menunjukkan kondisi sangat menakutkan, sangat mengerikan, dikepung dari segala arah. Semuanya di mana-mana adanya musuh dengan kekuatan besar. Maka kana ilaju dzalika madzakarna. Ternyata terapi dari kondisi lemah kaum muslimin secara militer dan secara jumlah. Ini kaum muslimin saat itu lemah dari sisi militer dan dari sisi jumlah. Di depan 10.000. Kaum muslimin jumlahnya ketika itu kalau tidak salah kurang lebih cuma 3.000 saja. Pasukan kaum muslimin yang dikepung itu 3.000 saja. Depannya ada 10.000. Belakang ada lagi yang nyerah. Maka kekuatan demikian tidak imbang. Kaum muslimin tidak berani melakukan serangan. Cuma bertahan. Menghadapi 10.000 cuma bertahan dengan bikin parit. Siapa yang coba-coba lewat, dipanah. Ditombak. Cuma bertahan saja. Maka ini pengepungan hisor al-askari. Ini blokade militer. Ini al-hisor al-askari. Blokade militer. Maka apa terapinya? Maka karena apa yang telah kami sebutkan. Maka perhatikanlah. Betapa luar biasanya hadal hisor al-askari. Blokade militer ini. Dan betapa kuatnya dampaknya bagi kaum muslimin. Jantung seakan-akan sudah naik di tenggorokan. Pikiran sudah macam-macam. Memandang pun enggak bisa fokus. Ma'ana jami' ahli al-ardi, padahal semua penduduk bumi di waktu itu itu muqati'uhum, itu memboikot mereka siasatan waktu sodan secara politis dan ekonomi. Itu gak bisa cari bantuan politik, atau kemudian bantuan ekonomi, mereka hanya bertahan dengan keadaan yang ada di Madinah. Habis makanan, udah habis. Ini enggak ada bantuan ekonomi yang mungkin mereka dapatkan. Apalagi bantuan militer. Apalagi bantuan politik. Fa'idha arafta hadha, maka jika Anda telah mengetahui hal ini, fa'lam, maka ketahuilah bahasanya terapi yang qabalu, mereka para sahabat hadapi dengan terapi tersebut perkara yang besar ini, wahalubi, dan mereka urai dengannya problem besar ini, adalah apa yang Allah Jalla wa'ala jelaskan di surat Al-Ahzab dengan firman-Nya, walamma ra'al mu'minun al-ahzab qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluh. Dan tatkala orang-orang beriman melihat pasukan Ahzab, mereka mengatakan, inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Wa sadaqallahu wa rasuluhu, dan benarlah janji Allah dan Rasulnya. Wa ma zaduhum illa imana wa taslima. Tidaklah blokade militer yang semakin berat itu kecuali malah menambah keimanan dan kepasrahan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'atul imanul kamil, maka iman sempurna dan kepasrahan yang luar biasa kepada Allah Jalla wa'ala, fiqotan bi, karena percaya dengan Allah dan tawakal dengan Allah, itulah sababu halli hadil muskilah, sebab solusi problem besar ini. Waqad sarahal Qur'anu binatijati hadal ilaj, dan Allah dan Al-Quran secara terus terang menjelaskan natijah hasil dari terapi ini dengan firman Allah, waratallahu alladziina kafaru bighaydihim, dan Allah kembalikan orang-orang kafir dengan marah mereka. Lan yanalu khairan, mereka orang-orang kafir tidak mendapatkan kebaikan yang mereka inginkan, kemenangan yang mereka harapkan. Mereka pulang sambil dongkol. Tidak dapat apa-apa. Allah kembalikan mereka, Allah pulangkan mereka bighaydihim, dalam keadaan mereka marah, dongkol, jengkel. Wa kafallahu al-mu'minina al-qital, dan Allah cukupi orang-orang yang beriman sehingga mereka tidak perlu perang. Allah sendiri yang bereskan musuh-musuh orang yang beriman, mereka tidak perlu kontak senjata secara langsung, bubar mereka pasukan Ahzab itu. Wa kana Allah qawiyan aziza, dan Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Maka Allah cukupi, mereka tidak perlu perang, tidak perlu kontak senjata langsung. Ini berkaitan dengan Ahzab. Allah kirimkan hujan deras plus angin kencang dingin yang membuat tercabutnya semua tenda-tenda mereka dan bergulingnya semua tungku-tungku mereka, dan itu di malam hari, sehingga memadamkan semua perapian mereka. Semua tungku terbalik, perapian padam, tendanya kabur semua, diterbang, dibawa oleh angin. Dan anginnya angin kencang dingin plus hujan. Maka sudah dinginnya angin plus dinginnya hujan, dinginnya malam, tiga macam dingin kumpul jadi satu. Dan ketika itu tentu kondisi yang sangat menakutkan, musuh menyusup kan. Ketika gelap, musuh menyusup, gimana ini ya? Maka mereka orang-orang kafir mengatakan, masing-masing tidaklah memegang samping kanannya, samping kanan dan kirinya, dan dilihat siapa itu temannya sambil diamati. Dan pada saat itu Nabi perintahkan para sahabat, siapakah yang mau sukarela ngintipkan kondisi musuh. Jadi mata-mata, hujan, dingin, malam-malam gelap. Maka Nabi pertama kali tawakan sukarela, siapa yang mau berangkat? Nah, sukarela tanpa ditunjuk. Tidak ada yang angkat, tidak ada yang angkat tangan, karena kondisinya luar biasa. Malam dingin, hujan, angin dingin menusuk tulang. Tidak ada yang angkat tangan, wahai Nabi saya, tidak ada. Semua mereka berdoa semoga dia tidak ditunjuk oleh Nabi. Hanya Nabi kemudian harus sebut nama. Kau wei fulan, berangkat. Pada saat dia masuk ke daerah musuh, Ayahnya, akhirnya dia yang Nabi tunjuk itu berangkat. Itu ada perintah dari pasukan di mereka. Ya, masing-masing orang adalah memegang sebelahnya untuk kemudian supaya ya, dan memastikan kalau tidak ada musuh yang menyusup. Sahabat tadi pun kemudian juga ikut megang orang di sebelahnya. Dan sebelum ditanya dia nanya duluan, kamu siapa? Kemudian berkaitan dengan Quraidah yang melakukan khianat, yang menyerang dari atas, Allah katakan, wa anzalalladzina dhaharuhum min ahli kitab min syasihim. Dan Allah turunkan kepada orang-orang yang dhaharuhum, menolong mereka, menolong orang-orang kafir, membantu dan mendukung orang-orang kafir dengan, yaitu Bani Quraidah. Min ahli kitab, yaitu ahli kitab itu Yahudi, Bani Quraidah. Maka Allah turunkan bencana min syayasihim, dari benteng-benteng mereka. Waqadzafa fi qulubihim, dan Allah masukkan dalam hati mereka aruba, ketakutan. Fariqan taqtulun. Hanya berkaitan dengan Bani Quraidah itu, sebagian kalian bantai, wa ta'siruna fariqa, dan sebagian lagi kalian tawan. Wa awasaku. Maka hasilnya, Allah wariskan kepada kalian, Allah berikan kepada kalian ardhahum, tanah mereka. Wa diyarahum, dan kampung mereka, kampung dan tanah Bani Quraidah. Wa amwalahum, dan harta mereka. Wa ardan lam tata'uha, dan tanah yang kalian belum pernah menginjakkan kaki di sana. Wa kana Allah 'ala kulli syai'in qadira, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tanpa perang, tanpa kontak senjata, dapat keuntungan duniawi yang sangat besar. Karena tawakal mereka dan keimanan mereka dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah wariskan tanah mereka dan kampung mereka dan harta mereka dan tanah yang belum kalian pernah injakkan. Di tafsir jalan lain yaitu Wahya Khaybar. Yaitu Khaybar, yang Khaybar ini ditaklukkan oleh kaum muslimin ba'da Quraidah, setelah Quraidah. Wa kana Allah 'ala kulli syai'in qadira, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa hadha alladhi nasahumu Allah bihi 'ala aduwwihim. Maka inilah pertolongan yang Allah berikan kepada kaum muslimin sehingga mengalahkan musuh-musuh mereka. Maka yadhunnunahu, yang sama sekali mereka tidak sangka. Dan sama sekali mereka kaum muslimin ketika itu tidak akan mengira kalau mereka akan diberi pertolongan. Pertolongan yang Allah berikan dalam malaikat dan angin. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'atkum junudun fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lan tarauha. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat yang Allah berikan pada kalian. Ketika datang kepada kalian banyak tentara, yaitu ahzab, fa arsalna 'alaihim. Maka kami kirimkan untuk menghadapi mereka rihan, angin. Angin dingin yang turun berbarengan dengan hujan yang lebat. Wa junudan lan tarauha, dan tentara yang kalian tidak melihatnya itu para malaikat. Walamma alimallahu jalla wa ala, demikian juga tatkala Allah jalla wa ala telah mengetahui para sahabat yang melakukan bai'atu ridwan pada saat kasus Hudaybiyah, Allah ketahui keikhlasan mereka yang sempurna. Wa nawaha, dan Allah sebutkan dan Allah agungkan keikhlasan mereka dengan menggunakan isim mubham, kata-kata yang tidak jelas, yaitu isim mausul. Dalam firman-Nya, laqad radhiyallahu 'anil mu'minin. Ya, sungguh Allah ridha terhadap orang-orang yang beriman, id yubayyi'unaka tahta syajarah, yang berbaiat kepadamu di bawah pohon di Hudaybiyah. Fa'alima ma fi qulubihim. Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, itu berupa keimanan dan keikhlasan. maka kana minata'i dzalika, maka hasil dari hal itu apa yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, wa ukha lam taqdiru 'alaiha, dan yang lainnya kalian tidaklah mampu untuk mengalahkannya. Qad ahatallahu biha, maka Allah lah yang mengepungnya. Wa kana Allah 'ala kulli syai'in qadira, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Fasaraha, maka Allah jelaskan jalla wa ala dalam ayat ini bahasanya mereka kaum muslimin tidaklah mampu menghadapinya. Namun Allah jalla wa ala sendiri yang ahata bihim, mengepung mereka. Fa'aktarohum alaiha, maka Allah buat mereka berkuasa atasnya. Wadhalika, dan hal tersebut min nataiji kuwati imanihim, di adalah hasil dari kekuatan keimanan mereka dan sangat ikhlasnya mereka. Nah, kalau yang dimaksud dengan yang lain lam takdiru alaiha, kalau di tafsir Jalalain yang dimaksud dengan yang lain adalah maghanim, harta rampasan perang yang lain yang kalian tidaklah kuasa atas mereka, yaitu harta rampasan perang dari Persia dan Romawi. Qad ahatallahu biha, maka Allah lah yang meliputinya, yaitu artinya Allah mengetahui bahasanya harta rampasan perang tersebut akan menjadi milik kalian. Wa kana Allah 'ala kulli syai'in qadira, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Karena utuhnya ayat laqad radallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka, sungguh Allah telah ridha terhadap orang-orang yang beriman yang berbaiat kepadamu di Hudaybiyah, tahta syajarah, di bawah pohon. Itulah para sahabat yang berjumlah 1300 atau lebih yang isi baiatnya, mereka berbaiat untuk tidak lari dari kematian dan siap untuk berperang melawan orang-orang Quraisy jika memang benar berita dan isu yang beredar kalau Utsman dibunuh oleh Quraisy. Maka Allah mengetahui isi hati mereka. Fa'anzalallahu sakinata alaihim, maka Allah berikan, maka Allah turunkan ketenangan pada mereka. Wa asabahum fathan qariba, dan Allah berikan balasan kepada mereka berupa kemenangan yang dekat. Wa maghanima katsirah, dan maghanima dan ghanima yang sangat banyak, ya'khudunaha, yang mereka ambil. Wa kana Allah azizan hakima, dan Allah Maha Kuasa azizan maha perkasa lagi maha bijaksana. Wa'atakumullahu maghanima katsirah ta'khudunaha, dan terusnya ayat Allah janjikan ghanimah yang demikian banyak yang akan kalian ambil, yaitu minal futuhat, dari berbagai macam penaklukan. Fa'ajjala lakum hadhihi wa kafa aydiyan nasi ankum, maka Allah segerakan untuk kalian ghanimah-ghanimah tersebut, dan Allah tahan tangan manusia untuk mengganggu kalian. Dan setelah itu wa ukha lam taqdiru 'alaiha, kemudian Allah ceritakan dan ada ghanimah-ghanimah yang lain dari, yaitu tadi ditafsirkan di tafsir Jalalain, dari negara-negara besar Persia dan Romawi yang Allah buat kalian pun bisa memilikinya. Nah, ini semua adalah disebabkan karena Allah mengetahui isi hati mereka para sahabat. 'Alima ma fi qulubihim. Kemudian problematika yang kedua adalah berkuasanya orang-orang kafir atas orang-orang yang beriman. Penindasan orang-orang kafir terhadap orang-orang yang beriman dalam bentuk pembantaian, dalam bentuk waljirah dan melukai, dan berbagai macam gangguan. Padahal kaum muslimin di atas kebenaran dan orang-orang kafir di atas kebatilan. Problematika semacam ini telah membingungkan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah Jalla wa'ala telah memberikan fatwa tentang masalah ini. Maka telah Allah jelaskan sebab hal tersebut dengan fatwa langit yang bisa, yang dibaca dalam kitabnya Jalla wa'ala. Wadhalika anna ulama waqa'a ma waqa'a bil muslimin yaum Uhud, yaitu tatkala terjadilah apa yang terjadi menimpa kaum muslimin pada saat perang Uhud. Terbunuhlah paman Nabi SAW, yaitu Hamzah. dan terbunuhlah anak paman Nabi atau anak ibnu ammatihi, anak bibi Nabi atau anak paman Nabi maksudnya, yaitu Ja'far. Wa musila bihima, dan jenazah keduanya itu ditamsil. Tamsil di sini maknanya adalah dimutilasi. Kalau tamsil itu kalau di bab perang itu artinya mutilasi, pembunuhan, perang. Tamsil artinya mutilasi. Beda dengan makna tamsil di bab asma wa sifat, ya, atau bab tamsil di bahasa modern. Tamsil artinya berperan dalam drama atau sandiwara, ya. Karena ya, artis itu mumatsil. Dalam bahasa sekarang, mumatsil itu artis pemeran dalam film atau sandiwara, drama. Tamsil itu drama. Tapi kalau tamsil di bab pembunuhan, bab perang, itu artinya mutilasi. Maka jenazah Hamzah dibelah perutnya, kemudian dibungkar ususnya. Wa kutila ghairuhuma minal muhajirin, dan terbunuh para sahabat muhajirin yang lain. Dan terbunuh 70 orang dari Ansar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka. Wasuqqat syafatuhu, dan pecah bibir beliau dan patah gigi beliau. Wasujja, dan Nabi terluka di wajahnya. Sujja itu luka namun khusus di wajah. Istaskalal muslimuna dzalika, maka kaum muslimin bingung. Muskil dengan peristiwa ini dan kondisi ini. Kenapa kita yang di atas kebenaran, mereka di atas kebatilan? Kenapa kita kok mendapatkan penindasan semacam ini? Mereka mengatakan, bagaimanakah yanalu minal musyrikun, orang-orang musyrik bisa yanalu minna, bisa menindas kita. Wa nahnu alal haq, sedangkan kita di atas kebenaran dan mereka di atas kebatilan. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya, awalam ma'asabatkum musibatum qad asabatum mithlaiha qultum anna hadza. Apakah tatkala kalian mendapatkan musibah, padahal kalian telah menimpakan musibah dua kali lipat, kalian katakan, dari mana hal ini berasal? Qul huwa min indi anfusikum, itu adalah dari diri kalian sendiri. Maka Allah katakan, qul huwa min indi anfusikum, itu berasal dari diri kalian sendiri, namun ini masih global. Bayyanahu ta'ala, Allah jelaskan di ayat yang lain. Di ayat yang lain Allah jelaskan, walaqad shadaqakumullahu wa'dahu ittahusunahum bi'idzni. Dan sungguh Allah telah memberikan satu hal yang benar kepada kalian, memberikan janji yang benar kepada kalian. Karena kalian telah merasakan tahusunahum bi'idznihi, kalian telah menimpakan, bisa menyerang mereka dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Namun hatta idza fasiltum, ketika kalian lemah, wa tanaza'tum fil amri, dan kalian malah bertengkar, wa asaitum min ba'di ma'arakum matuhibun, dan kalian duhaka kepada Nabi yang berpesan supaya pasukan pemanah tetap berada di bukit, di bukit pemanah. Maka kalian duhaka dengan perintah Nabi yang berpesan, jangan ada yang turun apapun yang terjadi, namun kalian duhaka. Min ba'di ma'arakum matuhibun, setelah Allah lihatkan kepada kalian apa yang kalian inginkan, yaitu nampak menangnya kaum muslimin. Maka ketika itu, pada awalnya kaum muslimin nampak menang. Mereka, sebagian kaum muslimin sudah mengumpulkan ghanimah. Maka orang-orang yang pasukan yang Nabi pesani untuk supaya tetap berada di atas bukit, kemudian mayoritas mereka duhaka dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah katakan, minkum mayuritu dunya, di antara kalian ada yang menginginkan dunia. Sehingga dia turun ingin juga mengumpulkan ghanimah. Sampai akhir ayat, dia bataliyakum, untuk menguji kalian. Maka di ayat ini terdapat fatwa langit. Maka dalam fatwa langit ini terdapat penjelasan yang jelas tentang sebab berkuasanya orang kafir atas kaum muslimin. Sebabnya adalah lemahnya kaum muslimin dan lemahnya kaum muslimin disebabkan bertengkarnya kaum muslimin dan durhakannya kaum muslimin terhadap perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan karena sebagian mereka menginginkan dunia, keinginan terhadap dunia muqaddaman laha, lebih dia dahulukan daripada perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah sebabnya. Inilah akar kekalahan dan peristiwa tragis yang terjadi pada kaum muslimin di perang Uhud. Wa man arafa aslada arafa dawa kama la yakhfa, maka siapa yang mengetahui sebab datangnya penyakit maka dia akan tahu obatnya. Kama la yakhfa, dan ini satu hal yang sangat jelas dan satu hal yang tidak sama. Tahusunahum biizni, kalau ditafsir jalan lain maknanya taktulunahum. Maka sungguh Allah telah memberikan janji yang benar kepada kalian dengan berupa kemenangan ketika kalian tahusunahum. Kalian bisa menimpakan mereka, itu maksudnya kalian bisa membunuh mereka dengan izin Allah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, yaitu di awal peperangan. Namun itu kondisinya berubah ketika kalian fasiltum wa tanaza'tum. Kalian lemah. Lemah di sini dimaknai di tafsir lain jabuntum. Kalian merasa takut untuk berperang. Kalian merasa takut untuk berperang dan kalian bertengkar fil amr, tentang perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kalian durhaka terhadap perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita lanjutkan. Demikian yang kita baca kesempatan kali ini. Kita lanjutkan ba'da isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin.